an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda. Hadis ini hadisnya Abu Hurairah. Nabi bersabda, la yaqul ahadukum abdi amati. Janganlah salah seorang dari kalian ketika memanggil budaknya dengan sebutan abdi atau amati. Wahai hambaku yang laki-laki, abdi. Atau memanggil dengan amati, wahai hamba perempuanku. Kenapa demikian? Kullukum abidullah, karena masing-masing kalian adalah hamba Allah. Ketika majikan dilarang untuk memanggil budaknya dengan lafaz abdi, wahai hambaku, wahai amati, budak perempuanku atau hamba perempuanku, seorang majikan tersebut juga adalah seorang hamba, budaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada perbedaan antara majikan dengan budak, karena sama-sama seorang hamba. Terkait lafaz abdun, status budak itu boleh, hanya semata-mata lafaz. Akan tetapi ketika sudah masuk pada panggilan, tidak boleh abdi atau amati. Tidak boleh abdi atau amati, karena masing-masing, baik dari tuan maupun budaknya, barakallahu adalah sama-sama hamba-hamba Allah. Wa kullu nisaikum ima'ullah, dan masing-masing dari istri-istri kalian itu juga ima'ullah, hamba-hamba Allah yang perempuan. Maka tidak boleh memanggil abdi atau amati. Wal yakul, maka hendaklah ketika hendak memanggil budaknya yang laki-laki atau perempuan, hendaknya dengan berkata, gulami, jariyati, atau fataya, atau fatati. Hendaknya majikan memanggil dengan gulami. Gulami itu sama dengan wahai pembantu laki-lakiku. Atau jariyati, wahai pembantu perempuanku. Walaupun statusnya budak, tetapi tidak boleh memanggil dengan lafaz abdi, karena maknanya yang terkandung adalah wahai hambaku. Karena kita semua ini berkafikum adalah hamba Allah, abdullah, disandarkan kepada Allah, abdullah, hamba Allah. Kalau hambaku, bahasa Arabnya adalah abdi, memakai ya, berkafikum, huruf ya, ya nisbah. Maka tidak boleh kita memanggil pembantu kita, budak kita dengan abdi atau amati, tidak boleh. Karena itu mengandung makna barakakum penyandaran penghambaan kepada orang yang memanggilnya, dan ini tidak boleh. Jadi Nabi menyatakan wal yaqul gulami au jariyati, maka hendaknya ketika ingin memanggil budaknya atau pembantunya dipanggil dengan gulami untuk laki-laki, jariyati untuk perempuan, atau fataya, wahai laki-laki yang membantuku, atau fatati, wahai seorang perempuan yang membantuku. Walaupun statusnya budak, maka tidak boleh dipanggil abdi atau amati. Yang boleh adalah gulami untuk laki-laki, jariyati untuk perempuan, atau fataya untuk laki-laki, atau fatati untuk perempuan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini derajatnya sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Dan pada hadis ini diambil beberapa faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan dalam syarah hadis ini, syarah kitab Al-Adabul Mufrad barakallahu fikum. Faedah yang pertama, an-nahyu liman kana malikan ayyakula liman lukihi abdi wa amati. Pada hadis ini ada larangan untuk majikan yang ia mengatakan kepada budaknya, abdi atau amati, wahai abdi, maknanya hambaku, atau amati, hamba perempuanku. Ada larangan. Ini kalau bahasa Arab ya. Terkadang memang kalau kita bahasa Indonesia, itu ya manggilnya bukan abdi atau amati. Tetapi kalau di Arabkan dengan memanggil abdi atau amati, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Li'anna haqiqatal ubudiyyati innama yastahiqullah, innama yastahiqquhallahu ta'ala wahdah. Karena hakikat penghambaan itu penyandarannya hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena hakikat penghambaan, penyandaran penghambaan itu barakallahu fikum hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi yang boleh memanggil abdi, ya ibadi, wahai hambaku, wahai para hambaku, itu hanya Allah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak boleh memakai lafaz abdi atau amati ketika memanggil seorang walaupun kepada budaknya. Karena yang boleh berkafikum hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang pertama. Kenapa tidak boleh? Karena hakikat penghambaan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat penghambaan adalah hak yang hanya diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Alasan yang kedua, walianna fiha ta'ziman la yaliqu bil makhluqi ayyastamilahu li nafsihi. Karena pada penghambaan, ubudiyah, padanya ada unsur pengagungan. Karena pada al-ubudiyah atau penghambaan ada unsur pengagungan yang tidak boleh diberikan, yang tidak boleh bagi makhluk untuk menggunakan lafaz tersebut pada dirinya. Maksudnya berkafikum tidak boleh dia menggunakan lafaz abdi, amati, menyebut orang lain yang disandarkan untuk dirinya, itu tidak boleh. Karena kalau lafaz abdi ada ya-nya panjang berarti. Wahai hambaku, berarti kan penghambaan tersebut digunakan untuk dirinya, itu tidak boleh. Tetapi kalau digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang paling berhak. Seperti Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Ar-Rahman, Abdul Malik, hamba Allah yang Maha memiliki, yang menguasai, dan lain-lain. Tapi kalau abdi, wahai hambaku, atau amati, wahai hamba perempuanku, tidak boleh. Dan berkawikum, mungkin kita sendiri tidak pernah ya memanggil seperti itu. Akan tetapi ada nama seseorang itu adalah abdi. Namanya siapa? Abdi Prayitno. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya ini sudah kadung ini. Harus diubah artinya. Ya ganti Abdul. Karena Abdi Prayitno. Abdi artinya hambaku. Tidak boleh. Atau nama Robbi itu tidak boleh. Namanya siapa? Robbi Tumewu. Kenal Robbi Tumewu? Wow, kenal Pak Budut, ingat. Pak Cip juga kenal. Tidak boleh. Ada Robbinya, artinya Tuhanku. Tidak boleh. Barakatuhum. Jadi itu alasan yang kedua. Tidak boleh menggunakan lafaz abdi atau amati yang disandarkan untuk dirinya. Yang boleh adalah disandarkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, barakatuhum. Kemudian faedah yang kedua, al-amru bi-ikhtiyaril alfaz wal kalimatil lati tu'addi al-murada wal makna al-matluba ma'as-salamah minat ta'adum ala wahiyya gulami jariyati wa fataya wa fatati. Perintah untuk memilih. Ada perintah bagi seseorang ketika dia itu hendak mengucapkan sebuah kata, barakatuhum, hendaknya memilih lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang dimaukan pada lafaz tersebut atau makna yang dituntut dalam lafaz tersebut selamat dari sifat pengagungan kepada selain Allah. Jadi barakallahu fikum, ada perintah untuk memilih. Jangan sampai kita mengucapkan sebuah lafaz atau kalimat yang padanya ada pengagungan untuk selain Allah. Oleh karena itu lafaz abdi itu pengagungan untuk selain Allah. Mengagungkan siapa? Mengagungkan diri sendiri. Kalau dia memanggil orang abdi, wahai hambaku, berarti mengagungkan dirinya sendiri. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan kalau dia sengaja dan tahu hukumnya, maka ini terjatuh dalam kesyirikan. Yakni barakallahu fikum, hendaknya menjauhi lafaz gulami. Hendaknya menjauhi lafaz abdi atau amati. Namun barakallahu fikum, hendaknya memilih lafaz-lafaz yang selamat dari pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti gulami, wahai pembantu laki-lakiku. Jariyati, wahai pembantu perempuanku. Fataya, wahai pemudaku, pembantuku laki-laki. Atau fatati, wahai pembantu perempuanku. Ini maknanya bukan wahai hambaku. Gulami, fataya itu untuk laki-laki. Atau jariyati atau fatati itu untuk perempuan. Maka ini lebih selamat daripada abdi atau amati. Wa hadhihi al-alfaz la tadullu 'ala al-ubudiyyati kadalalati abdi wa amati. Dan lafaz-lafaz ini, gulami, jariyati, fataya atau fatati, merupakan lafaz-lafaz yang tidak menunjukkan penghambaan kepada selain Allah seperti pada lafaz abdi atau amati. Barakallahu. Kemudian faedah yang ketiga, husnul adab fi ikhtiyaril alfaz walladhi yasluhu minha walladhi la yasluhu. Hendaknya seseorang memperbagus adab. Dan hadis ini menunjukkan bagusnya adab dalam memilih lafaz-lafaz, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi seseorang hendaknya bagus adabnya ketika berkata, berucap, bertutur kata, memanggil. Barakah fikum, hendaknya memilih mana lafaz yang baik dan mana lafaz yang tidak baik, dipilih. Yang baik digunakan, yang tidak baik ditinggalkan. Yang boleh digunakan, yang tidak boleh ditinggalkan. Yang terpuji digunakan dan dipertahankan. Yang tercela dijauhi dan jangan dibiasakan. Barakah fikum. Sebagaimana Nabi beliau menganjurkan para sahabatnya, barakakum, wal yakul gulami jariyati wa fataya wa fatati. Namun hendaknya kalian mengucapkan ketika memanggil budak kalian, ya gulami untuk laki-laki, ya fataya untuk laki-laki, atau ya jariyati untuk perempuan, ya fatati untuk perempuan, barakakum. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an. Bab yang kita baca ini, walaupun ini terkait dengan barakah fikum muamalah antara majikan dengan pembantunya atau budaknya barakah fikum, namun padanya ada adab supaya tidak terjatuh dalam pelanggaran. Ternyata lafaz abdi atau amati itu terjatuh dalam pelanggaran pada bab syirik rububiyah. Barakallahu fikum. Jadi tauhid itu kan ada tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ketika orang tidak bertauhid pada tauhid rububiyah, berarti dia terjatuh dalam syirik rububiyah. Demikian pula ketika tidak bertauhid pada bab uluhiyah dan asma' wa sifat, berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan pada bab al-uluhiyah dan asma' wa sifat. Ternyata barakafikum ucapan abdi wa amati, barakafikum, ini menunjukkan berserikat pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seorang hamba, menciptakan jin dan manusia, kita semua sebagai hamba Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya'budun dari lafaz abada, supaya mereka menghamba kepadaku. Barakallahu. Dalam riwayat lain, masih pada hadis Abu Hurairah, riwayat yang lain, barakallahu, bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, la yakul ahadukum at'im rabbaka, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan berilah makan Tuhanmu. Rabb di sini berkafikum itu mungkin kalau secara bahasa juga tuan, tetapi berkafikum yang dimaksud keharumannya di sini adalah pada sisi lafaz, bukan makna. Rabbun itu maknanya Tuhan, pemilik, pencipta, yang padanya ada hak rububiyah. Maka Nabi menyatakan, jangan salah seorang dari kalian mengatakan ata'im rabbaka, berilah makan Rabbmu. Yang maknanya adalah hak, ada hak rububiyah di situ, Tuhanmu. Wabdi rabbaka, dan suguhkanlah untuk Rabbmu. Ini dilarang. Wal yakul, namun katakanlah ata'im sayyidi, wabdi maulaya, maka hendaknya mengatakan sayyidi wa maulaya, hendaknya mengatakan wahai tuanku, wahai sayyidi sama maulaya ini sama, barakatikum. Namun secara lafaz itu lebih agung rob, menggunakan lafaz rob. Mungkin secara makna hampir mirip, tetapi secara lafaz lebih agung lafaz rob. Oleh karena itu barakatikum, lafaz rabbun itu digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyatakan wala yaqul ahadukum abdi wa amati, dan janganlah salah seorang dari kalian mengatakan hambaku, abdi, atau amati, hamba perempuanku. Wal yaqul, namun hendaknya mengatakan fataya wa fatati wa gulami, wahai fataya, pemudaku yang membantuku, atau fatati, wahai perempuan yang membantuku, atau gulami, wahai anak laki-laki yang membantuku. Barakallahu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan anna talaffuza bihadhil alfaz al-madhkurah yuhimul musyarakah fir rububiyah. Lafaz-lafaz yang disebutkan ini, ya, rabbun, rabbuka, atau abdi, ini merupakan lafaz-lafaz yang mengisyaratkan ada perserikatan, kesamaan dari sisi rububiyah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menggunakan lafaz rabbuka, rabbi, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Mungkin dia menginginkan yang dimaksud adalah tuanku, tapi memakai lafaz rabbi, maka tidak boleh. Sayyid, Rabbun itu hampir mirip maknanya, tetapi secara lafaz Rabbun itu hanya untuk Allah, Sayyid, Sayyidi itu boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barakatikum. Namun dengan catatan mengucapkan Sayyid di sini, barakatikum, tidak memiliki keyakinan bahwasanya dia seperti Allah Subhanahu wa taala dari sisi kemampuan. Fanuhiya anhu ta'adduban ma'arububiyah, maka dilarang menggunakan lafaz rabbaka, Tuhanmu atau Rabbmu. Dilarang menggunakan abdi atau amati dalam rangka beradab terhadap hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa himayatan lit tauhid, dan dalam rangka untuk menjaga tauhid seseorang. Bisadzil zara'i' al-mufdiyah ila syirki, dengan menutup celah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Menghantarkan kepada kesyirikan, barakallahu. Ketika banyak orang berdoa menyebut nama ya Rabbi habli, ya Rabbi auzi'ni, ya Rabbi urzuqni, ternyata anaknya sendiri bernama Rabbi, atau tetangganya bernama Rabbi, atau temannya bernama Rabbi, sering dia panggil, maka ini ada sisi perserikatan dalam hal rububiyah. Maka tidak boleh memakai nama Rabbuka, Rabbi, Abduka, Abdi, Amati, tidak boleh. Maka yang boleh adalah fataya, fatati, gulami, jariyati, atau sayyidi, atau maulaya. Baik. Ini barakallahu'alaikum ada kaitannya dengan tauhid. Oleh karena itu walaupun kita mungkin tidak pernah memiliki budak atau pembantu, barakallahu, maka tidak boleh kita memanggil budak atau pembantu kita dengan abdi atau amati, tidak boleh. Yang boleh adalah dengan gulami, fataya, fatati, jariyati, barakallahu. Dan kita juga harus menjauhi lafaz-lafaz yang itu memiliki pengkhususan untuk Allah, Rabbi, abdi, barakallahu. Rabbi artinya Tuhanku. Oleh karena itu kalau kita punya teman mungkin namanya Rabbi, dinasehati supaya diganti dengan Abdullah atau yang lain-lain. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian barakallahu sekedar mengingatkan, insyaallah besok adalah puasa Arafah. Dan puasa Arafah barakallahu terletak pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan 9 Zulhijjah untuk negara Indonesia ini matlaknya adalah barakallahu jatuh pada besok. Ya, malam ini sudah masuk tanggal 9. Ya, berarti besok kita berpuasa. Jadi puasa Yaumul Arafah itu tidak ya terkait dengan wukuf di Arafah, tetapi terkait dengan tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun di sini ada perselisihan para ulama. Barakallahu. Maka kita besok puasa Arafah barakallahu 9 Zulhijjah. Dan insyaallah taala hari Rabu kita akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban jadi di rumah. Nah, insyaallah di rumah Bu Faruk ya, yang sebelah selatan sana. Baik, diharapkan bagi ikhwan yang ada waktu luang untuk membantu barakallahu'alaikum ya, membantu menimbang, kemudian mencacah berkofikum dan lain-lain, yang kemudian nanti akan dibagi-bagi. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Wa'afu'l-ja'wan alhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa'afu'l-ja'wan alhamdulillah rabbil alamin.